untuk membuat keributan-keributan, ketegangan-ketegangan dalam sebuah negeri. Pihak-pihak yang memang mengajak mereka untuk berupaya menggulingkan kekuasaan yang ada dan merebut, kemudian menjadikannya sebagai penguasa yang baru. Peristiwa demi peristiwa kita saksikan, insyaallah, dari mulai semenjak dahulu kala sampai zaman kita sekarang ini, dengan berbagai macam model, dengan berbagai macam bentuk, yang semuanya itu adalah bentuk penyimpangan kebanyakan kaum muslimin, penyimpangan dari prinsip yang mulia ini. Masih banyak di kalangan kaum muslimin yang salah dalam menyikapi penguasanya tatkala mendapati penguasanya zalim, tatkala mendapati penguasanya memiliki kebijakan-kebijakan yang dinilai kurang tepat atau dinilai kurang pro rakyat atau dinilai menguntungkan diri pribadi atau yang lain-lainnya yang mereka anggap kurang benar, yang sering kita saksikan sampai sekarang ini ialah mensikapi apa yang mereka lihat dari penguasanya dengan melakukan aksi-aksi turun di jalan, demonstrasi-demonstrasi, tindakan-tindakan anarkis, pengerusakan-pengerusakan, menciptakan suasana yang tegang, yang mencekam, dan segala macamnya. Khamdina azzaikumullah, dalam rangka untuk mengingatkan kembali kaum muslimin prinsip yang mulia ini, kita akan membahas kembali prinsip Islam dalam mensikapi penguasa yang zalim, dengan harapan supaya kaum muslimin sadar kembali kepada jalur yang benar, memahami bagaimana sesungguhnya Islam dalam mensikapi sosok penguasa yang dianggap zalim. Harapannya nanti ialah supaya bangsa mereka, negara mereka lebih tenang, lebih tenteram, lebih damai. Semua permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan bangsa mereka, dengan negara mereka, dengan penguasa mereka, disikapi dengan sikap yang benar sesuai dengan bimbingan Islam. Pada bab yang ke-17 dari kitab Al-Arba'in fi Madhhab As-Salaf, Al-Syekh Ali Al-Haddadi hafizahullah ta'ala wa ra'ah membikin bab wujub as-sam'i wa ta'ah liwulati umur al-muslimin وإن جاروا وظلموا. Kewajiban mendengar dan mentaati penguasa-penguasa kaum muslimin. وإن جاروا وظلموا. Walaupun mereka itu lalim dan zalim. Beliau membawakan dua riwayat. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال dari عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه dia berkata دعانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبايعناه. النبي عليه الصلاة والسلام pernah memanggil kami, lalu kami pun membaiat beliau. Faqala fima akhadha alaina. Ar-Rasul menyatakan di antara apa yang beliau ambil baiat atas kami, an baya'na 'ala as-sam'i wat-tha'ah, Rasul membaiat kami untuk mendengar dan mentaati penguasa kami. Fi man syatina wa makrahina. Ketika kami senang, bersemangat. Wa makrahina, dan tatkala kita benci, kita enggak suka. Wa usrina wa yusrina. Tatkala kita sedang kesulitan ataupun ketika kita sedang mudah. Wa asaratin alaina, dan ketika penguasa-penguasa itu lebih mementingkan urusan pribadinya, tidak menunaikan hak rakyatnya, itu namanya asarah. Asarah penguasa yang hanya memikirkan kepentingan-kepentingan pribadi, tidak memberikan hak-hak rakyat. Wa alla nunazi'al amra ahlah, dan kita tidak diperbolehkan untuk mencabut urusan ini dari ahlinya, yakni tidak boleh memberontak penguasa. Illa antarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan, kecuali kalau kalian, kata Rasulullah SAW, menyaksikan kekufuran yang amat sangat nyata, kufran bawah, kufran yang sangat nyata yang tidak mungkin ditakwil lagi, kufran yang sangat nyata yang tidak ada unsur tendensi apapun. Indakum minallahi fihi burhan, kalian memiliki burhan, memiliki bukti-bukti argumentasi dalam masalah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh al-Bukhari wa Muslim. Wa anhu, dan juga dari Syaikh Al-Bara bin Shamit radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, bahwasanya Nabi alaihi salatu wa sallam bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taati penguasamu. Fi usrika wa yusrika, pada saat kamu sulit ataupun kamu lapang. Wa man syatika wa makrahika, dikala kamu bersemangat, kamu senang, ataupun dikala kamu tidak suka, kamu benci. Wa asaratin alaika, dan walaupun penguasa itu tidak menunaikan hakmu. Wa in akalu malak, walaupun mereka memakan hartamu. Wa darabu dhahrak, dan mereka memukul punggungmu. Illa yakuna maksiatan, kecuali kalau perintahnya itu pernah maksiat. Artinya kalau maksiat enggak ditaati. Rawahu Ibn Hibban. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dalam sahihnya. Ini dua riwayat khanafdina azzaikumullah yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah hafizahullah ta'ala warah, menjelaskan kepada kita prinsip Islam yang sangat jelas. Prinsip as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan mentaati penguasa-penguasa kaum muslimin, walaupun kita mendapati pada mereka perkara-perkara yang tidak kita suka. Dalam semua keadaan, dalam semua hal, ketika kita sulit, tatkala kita muda, tatkala kita berbahagia, kita senang, kita benci, kita enggak suka. Ketika penguasa dari zalim berkhianat, hanya memikirkan kepentingan pribadi, tidak memikirkan rakyatnya, tidak pro rakyat, mungkin kebijakan dia kurang aspiratif dan semisalnya, bahkan walaupun mereka memakan harta kita, memukul punggung kita, itu semua tetap diperintahkan untuk as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan mentaati para penguasa. Disebutkan dalam riwayat yang lain, disebutkan dalam kitab As-Sunnah karya Al-Imam Ibn Abi Asim rahimahullah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dari Syahr Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, "Qulna ya Rasulullah," kata Adi bin Hatim, "kami katakan, kami tanyakan wahai Rasulullah, la nas'aluka an ta'ati man ittaqa." Kami tidak bertanya kepada engkau ya Rasul tentang ketaatan kepada penguasa yang bertakwa. Ya, jelas. Kalau penguasanya saleh, penguasanya adil, penguasanya bertakwa, semuanya senang. Tidak ada yang komplain. Walakin man fa'ala wa fa'ala fadzakara syarr. Namun yang kami tanyakan ialah ketaatan kepada orang yang berbuat demikian, yang berbuat demikian, yang berbuat demikian, yang dia bawakan semua kejelekan. Penguasa yang zalim, penguasa yang keji, penguasa yang lalim, penguasa yang kejam. Kamu sebutkan semua kejelekan dia. Penguasa yang KKN, penguasa yang menumpuk harta kekayaan pribadi, penguasa yang memikirkan kursinya saja, dan segala macamnya. Semua kejelekan kamu sebutkan. Itu yang kami tanyakan ya Rasulullah. Faqala maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawab, ittaqullah, ittaqullah, wasma'u wa ati'u. Bertakwalah kamu semua kepada Allah, dengarkan dan taati penguasa kalian. Sehingga ini bahas penguasa yang zalim, penguasa yang kejam, bukan penguasa yang adil. Kalau penguasa yang adil semuanya senang. Yang dibahas ketika mendapati penguasa yang zalim, inilah prinsip Islam. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abi Asim dalam kitab Sunnah dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, yakunu umara talinu lahumul julud wa la tatma'innu ilaihimul qulub. Akan ada nanti penguasa, kulit-kulit kita akan merasakan lunak untuk mereka. Artinya enggak ada yang merinding bulu kuduknya. Wala tatma'innu ilaihimul qulub, tetapi hati-hati kita enggak tenang kepada mereka. Maknanya penguasanya tidak sadis, tidak kejam. Masyarakat masih tenang, bulu kuduknya enggak ada yang berdiri, enggak ketakutan. Tetapi pada mereka ada perkara-perkara yang enggak disuka. Sehingga jiwa masyarakat, hati masyarakat kurang tenang dengan penguasa seperti itu. Akan muncul penguasa yang demikian. Belum mengatakan setelah itu. Thumma yakunu umara tashma'izzu minhumul qulub wa taghsyirru minhumul junud. Kata Rasul, kemudian nanti akan terjadi, akan muncul umara penguasa. Hati-hati ini ketakutan dari mereka. Bulu kuduknya pun semuanya berdiri melihat mereka. Artinya penguasanya itu betul-betul kejam lahir batin. Sangat sadis, sangat kejam, sangat zalim, yang menakutkan semua masyarakatnya. Sehingga bulu kuduk mereka berdiri ketakutan. Di saat yang sama penguasa tadi menyimpang dalam perkara pemerintahannya, hati mereka tidak tenang, jiwa masyarakat yang tidak tentram. Faqala rajulun, ketika ada seorang laki-laki yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam, afala nuqatiluhum, apakah kita tidak perangi mereka saja ya Rasulullah? Qala Rasul menyatakan, la ma aqamus salah. Tidak boleh kamu perangi selagi mereka masih mendirikan salat. Selagi mereka masih mendirikan salat. Ini dua riwayat lain yang saya bawakan fanatina azzakumullah barakallahu fikum, yang menggambarkan tentang bagaimana mensikapi penguasa-penguasa yang zalim. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda. Kata Rasul, khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna 'alaihim wa yusalluna 'alaikum. Sebaik-baik penguasa kalian adalah penguasa yang kalian cinta kepada mereka, mereka cinta kepada kalian. Kalian mendoakan kebaikan untuk mereka, mereka juga mendoakan kebaikan untuk kalian. Wa syiraru a'immatikum alladziina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Sementara sejelek-jelek penguasa kalian ialah penguasa yang kamu benci kepada mereka, mereka benci pada kalian. Kamu melaknat mereka, mereka juga demikian. Katanya Auf bin Malik, "Qulna ya Rasulullah," kami para sahabat bertanya ketika itu, "Ya Rasulullah, afala nunabidhuhum bis-sayf?" Apakah boleh kita basmi mereka dengan pedang-pedang kita? Qala Rasul mengatakan, "La, jangan. Ma aqamu fikum as-salah," selama mereka mendirikan salat di tengah-tengah kalian. "La, ma aqamu fikum as-salah," tidak boleh selagi mereka masih mendirikan salat di tengah-tengah kalian. Beliau mengatakan, "Wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahunahu," apabila kalian melihat dari penguasa-penguasa kalian sesuatu yang kamu tidak suka, yang kamu benci, "fakrahu wa amalah," bencilah amalnya dia saja. "Wala tanzi'u yadan min ta'ah," dan jangan mencabut tangan ketaatan daripadanya. Benci amalannya, tapi jangan sampai memberontak dia. Rawahu Muslim. Disebutkan dalam Sahih Muslim juga dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Rasulullah alaihi salatu wasallam menggambarkan dengan sebuah penggambaran yang lebih mengerikan lagi. Beliau mengatakan, "Sayakunu umara," akan muncul para penguasa, "wa sayakunu fihim rijalun," dan akan tampil dari penguasa itu rijal, beberapa sosok-sosok penguasa, "yahtaduna bighairi hadi," mereka mengambil bimbingan bukan dengan bimbinganku, "wa yastannuna bighairi sunnati," dan mereka mengamalkan sunnah bukan dengan sunnahku, kata Rasul. "Qulubuhum qulubus syayatin fi jismani insin," hati mereka adalah hati setan dalam bentuk jasadnya manusia. Ini penggambaran penguasa yang betul-betul zalim, kejam lahir batin. Secara undang-undangnya bukan undang-undang Islam. Undang-undangnya undang-undang bid'ah. Atau undang-undangnya undang-undang percampuran antara kufur dan Islam. Percampuran antara bid'ah dan Islam. Di saat yang sama penguasanya sangat kejam. Digambarkan penguasa yang hatinya kayak setan, tapi dalam bentuk badan manusia. Ketika mereka minta izin kepada Rasulullah SAW untuk membasmi penguasa itu dengan pedang-pedang mereka, izin memberontak, dilarang oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh. Begitu pula barakallahu fikum, Rasulullah SAW menggambarkan dalam riwayat yang lain, tatkala menghadapi penguasa-penguasa yang kebijakan-kebijakannya tidak pro rakyat, kebijakan-kebijakannya tidak aspiratif, atau kebijakan-kebijakannya hanya mementingkan diri pribadi, tidak mementingkan hak rakyat. Beliau juga menjelaskan dalam sabdanya dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arba, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Innaha satakunu ba'di athara wa umurun tunkirunaha," sesungguhnya akan ada sepeninggalku nanti asara. Sekali lagi, asara itu penguasa yang hanya memikirkan hak pribadi, tidak memikirkan hak rakyat. Itu asara. Akan ada nanti sepeninggalku asara. Wa umurun tunkirunaha, dan perkara-perkara yang kamu ingkari dari penguasa. Qalu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam, kaifa ta'muru man adraka minna dzalik? Apa yang kau perintahkan kepada kami? Seseorang yang mungkin mendapati masa itu. Qala, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, tu'addunal haqq alladhi 'alaikum. Kalian tunaikan hak yang merupakan tanggung jawab kalian. Kamu tunaikan haknya penguasa yang merupakan tanggung jawab kalian. Wa tas'aluna Allah alladhi lakum, dan kamu memohon kepada Allah haknya kalian sendiri. Mohon kepada Allah haknya kamu sendiri. Kalau haknya penguasa, tunaikan. Haknya penguasa, tunaikan. Sementara hak kamu sebagai rakyat, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim. Barakallahu fikum. Prinsip ini, hadirin azakumullah, prinsip yang sudah sangat masyhur, disepakati oleh seluruh para ulama kita tanpa terkecuali. Mereka semua dalam kitab-kitab mereka, dalam buku-buku akidah mereka, dalam buku-buku akidah kaum muslimin, akidah yang ditulis oleh para ulama muslimin, mereka semuanya menyatakan dengan pernyataan yang sangat tegas, supaya kaum muslimin as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan mentaati penguasa mereka dalam semua keadaan, bagaimanapun kondisi penguasanya, selama penguasa itu tidak kafir, selama penguasa itu masih sholat, selama perintahnya bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, beliau mengatakan, qala Imam Ahmad ibn Hanbal, berkata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, agar saya menjelaskan tentang usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah Rasul, menjelaskan tentang prinsip-prinsip ahlu sunnah, prinsip-prinsip kaum muslimin. Kata Imam Ahmad, was-sam'u wa ta'ah lil a'immah fima yuhibbu Allah wa yarda. Di antara prinsip Islam, prinsip sunnah, ialah mendengar dan mentaati para penguasa dalam perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man waliya al-khilafata bi ijma'in nasi 'alayhi wa ridahum bih fa huwa amirul mu'minin. Maka barang siapa yang menjabat sebagai khalifah, barang siapa yang memimpin, yang menjabat sebagai seorang khalifah dengan kesepakatan umat manusia atasnya dan keridhaan mereka dengannya, yakni dengan kesepakatan ahlul halli wal aqdi, fahuwa amirul mu'minin, maka dialah penguasa kaum mu'minin. La yahillu li ahadin ayyabita laylatan, tidak halal bagi siapapun, bagi seseorang pun, bermalam satu malam saja. Wala yara an laysa alaihi imam, dalam keadaan dia tidak memiliki imam. Darran kana au fajira, baik imamnya imam yang baik atau imam yang fajir, imam yang jelek. Ini pernyataan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, dan beliau dikenal sebagai imam ahli sunnah, imam ahli sunnah, tokohnya ahli sunnah, dikarenakan ketakuan beliau, sabat beliau, ketabahan beliau di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada masa hidup beliau. Ini dengan kesepakatan semua kaum muslimin. Kalau kita membawakan pernyataan-pernyataan seluruh para ulama dari buku-buku mereka, buku-buku akidah mereka, akan sangat lama, akan sangat panjang sekali. Yang semuanya satu. Seperti yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam di dalam riwayat hadis yang sudah disampaikan sebagiannya. Khamdina azakumullah. Sangat jelas semuanya keterangan tadi, prinsip tadi. Sangat jelas sekali prinsip Ahlus Sunnah. Sangat jelas sekali prinsip Islam ketika mensikapi penguasa-penguasa yang dianggap zalim. Sikapnya as-sam'u wa ta'ah. Tetap mendengar dan mentaati penguasa itu. Dilarang keras untuk memberontak. Dengan bentuk pemberontakan apapun. Baik pemberontakan fisik, langsung melakukan penyerangan-penyerangan fisik dengan senjata, dalam bentuk kudeta militer, pengguliran kekuasaan, atau fisik dengan turun-turun ke jalan, dengan turun di jalan-jalan, mengadakan demonstrasi-demonstrasi, apalagi disertai dengan tindakan anarkis, pengerusakan-pengerusakan instansi pemerintah, atau fasum-fasum, atau melakukan tindakan-tindakannya membuat tegang, mencekam, membuat suasana chaos, gitu ya. Betul bahasanya. Chaos. Tuh kok chaos. Lagi pasulan. Suasana chaos, gitu kata mereka. Barakallahu fikum. Itu pemberontakan fisik. Atau melakukannya dengan pemberontakan dengan lisan. Dalam bentuk orasi-orasi yang disampaikan di hadapan masyarakat yang isinya provokasi-provokasi massa untuk benci kepada penguasanya atau menghujat penguasanya atau membongkar keaiban-keaiban penguasanya atau menulis di mass media elektronik, cetak atau di televisi atau di tempat manapun. Itu semuanya merupakan bentuk pemberontakan kepada penguasa yang dikecam dalam Islam, tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Khamdina azakumullah. Kalau kita membaca dan meresapi riwayat-riwayat yang tadi kita baca, Rasulullah SAW memerintahkan kita semua untuk tetap taat, tetap mendengarkan penguasa kita dalam semua keadaan. Tatkala kita senang, disuruh taat. Tatkala kita tidak suka, benci, disuruh taat. Tatkala kita lapang kehidupannya, lagi nyaman, disuruh taat. Tatkala kita lagi kesulitan, disuruh taat. Di saat hak kita, hak rakyat tidak diberikan, suruh taat. Di saat penguasa itu hanya mementingkan kekayaan pribadi, usaha pribadi, kekuasaan pribadi, semua pribadi, suruh taat. Bahkan dalam hadis Ubadah ibnu Samit tadi yang kita baca, yang diriwayatkan Ibnu Hibban dalam sahihnya tadi, walaupun penguasa itu memakan harta kita, walaupun penguasa itu memukul punggung kita, tetap diperintahkan untuk mendengar dan mentaati. Memakan harta kita jelas. Kalau semata-mata dimintai pajak masih halus, nah, gitu ya. Ada pajak bumi dan bangunan, ada pajak kendaraan, ada pajak profesi dan segala macamnya halus. Itu aja masih bisa dinego-nego gitu ya. Kalau itu dan tidak seberapa, ringan itu. Tapi kalau kemudian ada seorang penguasa yang dengan kejamnya, dengan sadisnya datang di perumahan Babatan Indah, misalkan begitu, dengan satu kompi pasukan dia menggeledah semua rumah-rumah masyarakat, diambili semua harta kalian, diambili uangnya kamu, perhiasan kamu, semua yang kamu miliki, diambili semua, disiapkan truk-truk besar oleh penguasa, diangkuti semua oleh penguasa, diambili semua harta kamu. Barakallahu fikum. Yang punya ATM, diambil ATM-nya. PIN-nya berapa? Kalau enggak, tembak. Ya, itu harus menggambarkan sosok penguasa yang sekejam itu. Nah, yang sekejam itu diambil semuanya. Sak perumahan. Geser lagi perumahan Bapak dan Mukti. Terus ke sana. Terus sak Surabaya semua dibegitukan. Barakallahu fikum. Mengambil harta rakyat dengan penuh kezaliman, dengan kekejaman, dengan kebengisan, dengan kesadisan, tanpa ada rahmat, tanpa ada kasih sayang, tanpa ada itu semuanya. Dalam kondisi seperti itu, kaum muslimin fanatikin azzaakumullah, kita tetap diperintahkan untuk as-sam'u wa ta'ah, untuk mendengar dan mentaati penguasa. Pas rumah kamu yang digeledah, hah? Bongkar semuanya, diambil sama dia. Aduh, berakas berkendara. Berakasnya dibongkar sama dia. Keluarkan semua uang kamu itu. Sikap yang harus diambil ketika itu, ketika penguasa mengambil harta kamu, kamu mengatakan sami'na wa ata'na. Ketika itu diambil uangnya kamu, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Geledah lemari kamu. Masya Allah, banyak sekali perhiasan punya istri kamu itu. Diambil emas-emasnya semua, diambil salamari. Kamu mengatakan sami'na wa ata'na. Diambil hati kamu. Kamu mengatakan sami'na wa ata'na. Diambil semuanya. Semua dikuras. Kamu mengatakan sami'na wa ata'na. Di luar rumah kamu mengatakan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Sampai dus. Sami'na wa ata'na. Tulang penguasanya sami'na wa ata'na. Bisa anda kayak gitu? Bisa kayak gitu? Hah? Kayak iso. Tidak bakal bisa kayak gitu. Padahal itu yang diperintahkan dalam Islam. Tetap dengarkan, tetap taati. Kamu katakan sami'na wa ata'na, walaupun penguasa itu berbuat demikian. Tidak betul kemudian kamu melakukan tindakan-tindakan perlawanan kepada penguasa dengan pedang kamu, dengan mulutnya kamu, dengan orasi kamu. Tidak boleh. Itu baru ngambil harta. Bagaimana kiranya kalau disertai dengan barabu bahrak, mereka memukul punggungmu. Dia sudah membawa pecut ini, sambil geledah dan mengambil harta rakyatnya. Kamu dicambuk sama penguasa. Cetak. Sami'na wa ata'na. Cetak. Sami'na wa ata'na. Pukul lagi. Sami'na wa ata'na. Sedangkan kamu sudah merasakan kesakitan, pedih dan perihnya cambukan tadi. Harta kamu diambil di depan mata kamu. Kamu mengatakan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Sampai kamu lepas. Sami'na wa ata'na. Hakara ya. Itu penggambaran yang di sebutkan Rasul dalam riwayat tadi. Wa in akalu malak wa darabu dhahrak. Walaupun seperti itu, kamu harus mengatakan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Barakallahu fikum. Itu yang disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, penguasa-penguasa yang hatinya kayak setan tapi jasadnya jasad manusia. Allahul musta'an. Penguasa seperti itu yang harus tetap kamu taati. Karena dina azakumullah. Sengaja kita bawakan ini semuanya. Ya, padahal dalam benak saya sudah sering untuk dengarkan riwayat-riwayat seperti ini. Apalagi yang biasa taklim, biasa ikut-ikut daurah gitu ya. Sudah biasa kita mendengarkan riwayat-riwayat yang demikian. Sudah biasa mendengarkan hadis-hadis yang demikian. Tapi harus sering-sering sampaikan barakallahu fikum, supaya semakin menghujam dalam kalbu kita prinsip Islam yang sesungguhnya. Dan disampaikan kepada sekalian kaum muslimin bagaimana sesungguhnya mensikapi penguasa-penguasa muslim yang zalim. Hanabdina azakumullah. Kalau membaca riwayat-riwayat tadi, kemudian kita paparkan pada kondisi bangsa negara kita, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kali ini dipimpin oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kok rasa-rasanya belum pernah tergambar riwayat itu terjadi pada kita. Ya. Ya, Pak ya. Jangan mentang-mentang. Ya, Pak ya. Harus berpikir dengan rasional. Akal digunakan, semua digunakan dengan ilmiah. Lihat dengan mata kepala kita sendiri. terkait dengan kepemimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang dinilai oleh banyak pihak adalah penguasa yang tidak pro rakyat, penguasa yang tidak aspiratif, penguasa yang hanya izin itu yang kata mereka tampil manis di depan kamera, tampil manis di depan massa, manis begitu, tetapi problem bangsa tidak beres-beres, rakyat tidak pernah sejahtera, rakyat sengsara dan segala macam, tapi manis di muka umum, manis di dunia internasional dan segala macamnya, apanya begitu. Tanyakan kepada masyarakat kaum muslimin yang suka demo itu, pernahkah penguasa kalian menunjukkan sikap sesadis, sezalim, sekejam yang digambarkan Rasulullah SAW dalam riwayat tadi? Pernahkah? Semenawai jawaban. Pernahkah? Pernahkah dia kemudian datang ke Surabaya membawa semua pasukannya dari Polda dan segala macamnya, mengerahkan pasukan ke Surabaya untuk mengambil harta kalian, tergeledah semua harta kalian, mau cambuk, memukuli kamu semua, punggung kamu semuanya dengan zalim, dengan kejam, dengan sadis? Tidak pernah sedikit pun. Barakallahu fikum. Yang sering ya datang ke masyarakat dengan BLT, bantuan langsung tunai, nyampe gak mau nyampe? Nyampe bagi yang dapet, macam gak boleh dapet. BLT turun, biaya pendidikan turun, ya apa ya, sekolah-sekolah dapat apa gak dapet? Ngaku lah, dapat apa gak? Ya, ya kalau yang resmi dapat, yang ilegal nggak dapat. Dapat pendidikan yang formal dikasih, pendidikan yang non formal dikasih. Yang ngasih non formal pada pesantren, pada pesantren dapat. Kita juga ngaku juga dapat kita kemarin. Ada kalau itu dapat. Ya tergantung pemdanya masing-masing. Kalau pemdanya baik-baik gitu ya, gelondongan dikasihkan langsung dari pusat. Nih dari pusat gelondong begitu, besar jumlahnya. Tapi kalau pemdanya juga apa namanya senang duit, saya saja dikasih cuma sedikit aja, cuy gitu saja. Allah yang harus itu. Belum semua ya pak. Barakallahu fikum. Artinya kondisi yang digambarkan dalam riwayat ini, barakallahu fikum, belum kita saksikan pada penguasa-penguasa kita yang dikatakan oleh mereka sebagai penguasa yang zalim, penguasa yang begini, yang begini, yang begini, yang begitu dan segala macam. Wallahul musta'an. Baru ada wacana BBM naik. Baru ada wacana BBM mau naik dari 4.500 jadi berapa? Jadi 6.000. Belum pernah 6.000 turun lagi. 6.000 rupiah per liter. Cuma naik 1.500. Masya Allah. Gegernya itu nasional. Berita gegernya itu sudah sampai ke dunia internasional. Seakan-akan kalau BBM naik 6.000 rupiah, mati semuanya masyarakat ini. Kelaparan semua masyarakat ini. Kere kafe masyarakatnya ini. Baru 6.000 rupiah, baru mau dinaikkan. Baru mau dinaikkan. Heboh. Demo sana, demo sini, pengrusakan sana, pengrusakan sini, anarkis sana, anarkis sini, orasi sana, orasi sini, provokasi sana, provokasi sini. Baru mau dinaikkan. Baru mau dinaikkan. Assalamualaikum. Belum diambil hartanya kamu. Baru suruh beli BBM, tapi agak naik sedikit harganya, 6.000. Sudah hebohnya luar biasa seperti itu. Yang bikin malu Surabaya gitu. Kok ya Surabaya yang termasuk heboh ini? Allahul musta'an. Heboh Surabaya, buntu dalane. Tengah kota tidak bisa lewat dikarenakan demo yang kata mereka besar-besaran untuk menolak kenaikan harga BBM. La haula wala quwata illa billah. Barakallahu fikum. Tindakan yang betul-betul bertentangan dan menyimpang dari prinsip Islam. menyimpang dari apa yang disampaikan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Barakallahu'alaikum. Pihak-pihak lain yang agak cerdas gitu ya. Tidak mau diajak demo seperti itu. Dikalkulasi sama dia. Harga BBM Indonesia mau naik Rp6.000, 4.500 jadi Rp6.000. Kok 6.000 ya? Emang harganya berapa? Minyaknya dalam bentuk dolar per barel itu. Gitu ya. Dikalkulasi sama dia. Dilihat tetangga jiran. Dia tengok loh. Tetangga jiran harganya sudah Rp9.000, sudah Rp10.000, sudah Rp11.000 dan segala macamnya. Indonesia kok murah banget ya cuma Rp6.000. Allah garis itu. Ternyata assalamualaikum. Harga Rp6.000 per liter untuk BBM di Indonesia paling murah dibandingkan dengan negara-negara jiran. Paling murah Rp6.000. Tidak sampai $1. Gitu bahasanya ya. Masya Allah, terlalu keren bahasanya ini. Tidak sampai $1. Si sosok. Sekarang berapa harga dolarnya? Rp9.000. Saya berharap Rp10.000 itu. Rp9.000. Nah ya, Rp10.000. Sosok Rp10.000. Berarti kan harga BBM kan 2/3 dolar. Iya. Baru 2/3 dolar, belum $1. Negara jiran sudah ada yang $1, ada yang 1 sekian. Tinggi. Itu artinya harga Rp6.000 itu masih subsidi dari pihak pemerintah. Gitu, sudah ngamuk-ngamuk, sudah marah-marah, sudah demo-demo, sudah anarkis, sudah ngerusak dan segala macamnya. Bagaimana kiranya kalau distandarkan dengan standar Asia Tenggara, kayak negara jiran, BBM harga Rp10.000, tambah kiamat Indonesia ini. Itu semua terjadi nanti na'azatullah. Kenapa sih? Karena kan masyarakat yang jauh dari pimpinan agama, masyarakat yang sangat jauh dari pimpinan Islam, masyarakat yang sangat jauh dari pimpinan sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, masyarakat yang gampang diprovokasi oleh provokator-provokator bangsa dan negara dari orang-orang yang biasa mengajak demo-demo itu. Maka disampaikan kepada masyarakat kaum muslimin prinsip yang mulia ini. Ini prinsip Islam. Rasul yang mengatakan demikian, bukan SK SBY disampaikan kepada kita terus bacakan begitu, bukan. Ini resmi Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam yang menjelaskan dan menyampaikan demikian kepada semua lapisan masyarakat kaum muslimin. As-sam'u wa ta'ah li wulatil umur wa injaru wa zalam, mendengar dan mentaati penguasa-penguasa kaum muslimin walaupun mereka itu lalim, walaupun mereka itu kejam. Barakallahu fikum. Naam. Jelas ya? Jelas. Kalau jelas, diteruskan saja bab yang berikutnya. Dikarenakan bab-bab yang berikutnya, bab 18, bab 19, bab 20, bab 21, bab 22, bab 23, itu semuanya berkaitan dengan masalah penguasa. Terus apa sudah? Amerika sudah saja lah, sudah jelas, sudah gamblang kok. Saya mau tanya sama antum. Nah, kemarin kan final BBM kan tanggal 31 Maret. Tanggal 1 April gongnya. Kok ternyata ditunda kenaikan BBM-nya. Dikarenakan mungkin banyak demo dan segala macamnya, tertunda kenaikan BBM. Saya mau tanya sama antum. Antum senang apa enggak BBM turun? Senang apa enggak BBM kekal naik? Ya macam apa gak? Ya kalau itu sih gampang. Jangan mbak. Duh. Senang mbak. Berarti jangan senang dengan demo-demo kemarin. Duh. Dan terus turunnya kemarin itu kan dikarenakan banyak demo, apalagi di ibu kota, di mana-mana semuanya demo. Ribuan pendemo dikerahkan oleh mereka semua. Di Surabaya apalagi. Tidak semua turun kabeh Surabaya. Akhirnya dikarenakan banyak gejolak, tunda BBM-nya. Nah, kok seneng, Pak? Boleh tidak setuju, tapi kita harus tetap saja. Gimana? Dengan dataan. Di hati. Tidak setuju. Tapi kalau memang sudah demikian, bisa doang, kami kawal. Bukan begitu ya, saya tanyakan. Bapak seneng apa tidak BBM-nya enggak jadi naik? BBM-nya tidak jadi naik. Harga BBM tidak jadi naik. Atau mungkin turun. Dikarenakan ada gejolak masyarakat yang suka demo-demo tadi itu. Senang apa gak senang? Senang ya. Jawab aja harus mantep. Semua bahan jadi kan, Pak? Kenyataan kemarin itu BBM itu tertunda naiknya. Ya senang gak bahagia. Gimana tuh, Pak? Gimana itu? Kenapa gak terlalu senang? Itu gak terlalu senang. Terus yang si senangnya bagaimana? Allah Ustaz. Nah ini kita harus minta pendapatnya orang-orang sepuh ini. Mana lagi yang sepuh-sepuh ini? Dia pendapatnya bagaimana ini? Kemarin dikasih diturun apa dikasih dinaik? Dikarenakan gejolak masyarakatnya ini seneng apa enggak seneng jenengan ini. Tak golek ane. Bagaimana pandangan Anda dalam kasus ini? Masyaallah. Bapak jenengan, Pak. Monggo, Pak. Yang pakai. Nah, jenengan, Pak, yang pakai kaos coklat, Pak. Iya, jenengan, Pak. Ya jangan noleh, Pak. Jenengan, Pak. Ya. Gimana pandangan Bapak? Seneng, Pak ya? Seneng enggak naik? Padahal kemarin tertundanya itu dikarenakan gejolak masyarakat yang demo tadi, Pak. Berarti demo terus gitu, Pak ya. Seperti jadi kan? Seneng demo. Demo terus. Kalau jangan yang anarkis. Masya Allah. Timu damai. Teruskan timu damai. Kita gerakkan di mana-mana timu damai. Supaya BBM enggak naik gitu ya. Masya Allah deh. Gitu Pak ya. Masya Allah. Masyaallah. Nah, itu namanya hati nurani berbicara. Masyaallah. Hati nurani berbicara. Ini bahas sekarang keilmiahannya yang dikedepankan. Masyaallah. Apa? Mana Pak? Oh, gitu Pak. Masyaallah. Jadi kalau turun senang, dinaikkan juga ya senang juga lah. Senang kali Pak ya. Ya, apa karena ekonomi sedang, ekonomi tinggi, jadi ada problem gitu? Alhamdulillah. Nah, kalau pas kita menjadi sebuah lapisan masyarakat ke ekonominya bawah, yang bicara itu hati nurani. Ima hati nuraninya dibangun di atas ilmu, atau hati nuraninya dibangun di atas perasaan semata. Kalau antum yang ekonominya menengah ke atas, no problem, mau naikkan 10.000, 20.000, kalau masalah. Mobilnya aja yang mewah, punyanya ya, bensinnya 1.7, kalau masalah. Sekali jalan ngowos gitu, kalau masalah. Jadi kita ada merasakan kehidupan orang yang rakyat bawah. Yang rakyat bawah ini, yang setengah mati mencari kehidupan ini, barakallahu fikum. Wah, pusing kepalanya dia itu. Ditanya, bagaimana Bapak, mau dinaikkan apa mau turunkan? Itu reaksi akan dengan keras berbicara itu. Hati nurani akan berbicara. Tapi tergantung dengan ilmiah atau dengan perasaan semata. Barakallah itu. Kalau ditanya, iya, hati nurani kita semuanya mengatakan jangan naik. Alhamdulillah kalau semakin turun. Kan gitu ya. Syukur-syukur ada SK Presiden resmi yang menyatakan harga BBM dipatenkan 1000 rupiah. Masya Allah. Senang apa kak? Senang kan gitu ya. Kalau ada SK resmi dari pihak Presiden dan semua jalan yang ada resmi, harga BBM dipatenkan 1000. Tidak peduli mau naik turun, berlainya 1000 rupiah BBM-nya. Masya Allah. Syukur-syukur apa enggak ini? Nah, cuman barakalakum. Itu senangnya dari sisi naik dari sisi turunnya BBM. Bukan dikarenakan acara-acara demo yang digelar. Bukan karena demonya, tapi dikarenakan yang memang hati nurani kita kepingin yang murah-murah meriah gitu loh. Barakalakum yang 1000 rupiah saja, 500 saja, kan gitu ya. Barakalakum. Bukan karena demonya. Sebab dalam Islam barakallahu fikum mengadakan aksi-aksi turun ke jalan-jalan baik dengan nama demo-demo damai apalagi dengan nama demo-demo yang anarkis itu bukan tindakan Islam. Tidak ada contohnya di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in barakallahu fikum. Sehingga bukan dengan cara demikian. Pada pembahasan berikutnya nanti insyaallah akan dijelaskan oleh mu'alif bagaimana sesungguhnya solusi Islam untuk meredam kekejaman penguasa. Solusi Islam dalam meredam kewaliman-kewaliman para penguasa. Barakallahu fikum. Cuma yang dibahas sekarang belum sampai ke situ, Evan. Yang dibahas sekarang terkait dengan hukuman orang-orang yang memberontak penguasa. Sudah baca? Satu lagi insyaallah ya. Bab yang ke-18 masih berkaitan dengan sebelumnya. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa ra'a. Uqubatul baghi 'ala wali al-amr al-muslim. Hukuman bagi seseorang yang memberontak penguasa muslim, hukuman bagi seseorang yang memberontak penguasa muslim. An Arfajah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Arfajah radhiyallahu ta'ala anhu dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahid, siapa saja yang datang kepada kalian dalam keadaan urusan kalian bersatu pada satu orang penguasa, yuridu ayyasuqqa 'asakum, orang tadi hendak memecahkan tongkat kalian, ini memecah belah kalian, au yufarriqa jama'atakum, atau dia hendak mencerai-beraikan persatuan kalian, faqtuluh, maka bunuhlah orang itu. Rawahu Muslim. Diriwayatkan ala Imam Muslim dalam sahihnya. Jelas. Dalam hadis ini khanafiddin azzaikumullah, Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada penguasa Apabila ada seseorang yang berupaya mencerai-beraikan persatuan bangsa dengan pemberontakan-pemberontakan yang dia lakukan, apapun bentuk pemberontakannya, Islam membolehkan dan memerintahkan para penguasa untuk membunuh orang tadi, untuk membunuh pemberontak tadi. Faktuluh, silakan kamu bunuh. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam syarahnya ketika menerangkan riwayat ini, beliau mengatakan fihi al-amru bi qitali man kharaja 'ala al-imam. Hadis ini ada perintah, dan hadis ini ada perintah untuk memerangi orang-orang yang memberontak penguasa. Au arada tafriqa kalimatil muslimin, atau seseorang yang hendak mencerai berikan persatuan kaum muslimin, wa nahwi dzalik, atau yang semisal itu, wa yunha an dzalik, orang itu dicegah dari perbuatannya. Fa in lam yantahi qutil, tetapi kalau dia tidak bisa berhenti, tidak mungkin tercegah, tidak mungkin dilarang, qutil, maka dia diperangi. Wa in lam yandafi' syarruhu illa biqatlih, qutil, kalau kejahatan-kejahatan orang tadi tidak mungkin terdam melainkan dengan cara membunuh dia, maka dia dibunuh. Ini disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dari penjelasan Al-Imam Nawawi khonamidina azakumullah. Beliau menguraikan bahwasanya perintah Rasulullah sallallahu wasallam untuk membunuh kaum pemberontak itu alternatif terakhir, cara terakhir. Kali pertama yang harus ditunjukkan oleh kaum penguasa menghadapi pemberontak-pemberontak negara ini namanya gerakan separatis, gitu ya, gerakan-gerakan separatis. Langkah pertama ialah pendekatan persuasif, pendekatan persuasif kepada pihak tersebut, dikasih tanbih, dikasih warning, dilarang, dicegah, dikasih penyuluhan-penyuluhan, dikasih arahan-arahan, diselesaikan dengan cara baik-baik. Terus meningkat ketika pemberontak itu ternyata tidak mau berhenti dari kegiatannya, dari gerakan separatisnya, naik, yang tadinya pendekatan persuasif dinaikkan lagi, lebih ada penekanan. Ujung-ujungnya nanti ketika gerakan tersebut tidak mungkin teredam dan kemadharatannya semakin merata, dirasakan oleh kebanyakan rakyat di bangsa dan negara tersebut, tidak mungkin teredam kecuali harus yang membunuh dia, maka dibunuh. Syar'i, halal darahnya kaum pemberontak. Walaupun dia mengaku sebagai Muslim, walaupun dia mengaku kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, mengaku salafi, tetapi kalau dia seorang pemberontak dan tidak mungkin diredam kekejamannya, tidak mungkin diredam gerakannya, melainkan harus dengan membunuh dia, dibunuh. Syar'i, halal darahnya, halal darahnya. Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardah, Rasul mengatakan la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath, tidak halal darah seorang muslim melainkan dengan satu dari tiga perkara. An-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, hukum qisas. Yang kedua sayyibu zani, orang yang sudah pernah menikah dan dia berzina, namanya zina muhsan. Yang ketiga, tarikul dinihi al-mufariqul jamaah, seseorang yang murtad dari agamanya atau seseorang yang memberontak penguasa, al-mufariqul jamaah, halal darah kaum pemberontak. Kalau tidak ada cara lain untuk meredam gerakan mereka melainkan dengan cara dibunuh, dibasmi, diberangus, dan yang melakukannya ialah kaum pemerintah dari pihak penguasa, bukan rakyat biasa. Ya sudah, tidak mungkin ditangkap hidup-hidup, tidak mungkin dengan cara yang baik-baik, harus kontak senjata, perang. Sudah. Pak polisi dan yang lainnya yang bertugas untuk membasmi pemberontak, jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan, jangan separuh hati, sepenuh hati, jangan penuh keikhlasan, jangan penuh ketulusan, tembak mereka. Jangan polisi sebagai aparatur negara yang punya hak untuk itu, tembak mereka. Ketika bapak berhasil membunuh mereka, bapak dapat pahala besar. Dikarenakan bapak melaksanakan perintahnya Rasulullah SAW, faktuluh. Kalau sebaliknya bapak selaku pihak keamanan bangsa, pihak kepolisian, tentara dan segala macamnya terbunuh oleh mereka, maka bapak adalah orang yang terbaik. Khairu qatla man qataluh, kata Rasul. Dalam riwayat yang lain, ketika membahas tentang kaum khawarij, sebaik-baik orang yang terbunuh adalah orang yang mereka bunuh. Jadi kalau dari pihak pemerintah ada yang terbunuh, ada yang tertembak mati, maka dia mendapatkan predikat orang yang terbaik. Kalau mereka berhasil membunuh mereka, maka dapat pahala dikarenakan melaksanakan perintahnya Rasulullah SAW. Faktuluh, kata Rasul. Naam. Barakallahu fikum. Dalam Islam ini hukumannya. Yang mengatakan demikian ialah Rasulullah SAW. Dari sini sezalim apapun penguasa, sekejam apapun penguasa, sesadis, sebengis apapun penguasa, selama dia muslim tidak boleh diberontak. Dalam bentuk pemberontakan apapun. Disebutkan dalam riwayat lain dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir." Barang siapa yang melihat dari penguasanya sesuatu yang dia benci, maka hendaklah dia bersabar. فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا. Sebab barang siapa yang memberontak penguasa satu jengkal saja, مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً, maka dia akan mati seperti matinya orang jahiliyah. Mati di atas dosa besar. Ini dikecam dengan bentuk kecaman yang lain bagi kaum pemberontak. Dihukum dengan hukum bunuh. Ancaman yang kedua, kalau dia mati, mati yang mati jahiliyah. Kalau dia mati tertembak oleh senapan para penguasa, maka yang mati itu adalah orang yang mati seperti matinya orang jahiliyah, mati sebagai kaum pemberontak. Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, pelajaran yang sangat berharga dari salah seorang sahabat yang mulia. Diriwayatkan dari Imam Muslim dalam Sahihnya, juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Abi Asim dalam As-Sunnah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abi Asim dalam Kitab As-Sunnah, bukan Imam Muslim. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, katanya Muawiyah, "Lamma kharaja Abu Dzar ila Rabadah." Ketika sahabat Abu Dzar keluar menuju ke Rabadah, diminta oleh sahabat Utsman untuk pindah ke Rabadah supaya tidak memunculkan gejolak di tengah-tengah masyarakat. Ketika itu sahabat Abu Dzar memiliki sebuah pendapat yang disepakati oleh para sahabat yang lain. supaya jangan ada gejolak, diminta untuk keluar ke Robadah supaya tenang kondisinya. Ketika beliau keluar ke Robadah, laqiyahu rabbun min ahli al-Iraq, beliau ditemui oleh sejumlah pasukan dari orang-orang Irak. Faqalu, mereka mengatakan, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, qad balaghana alladhi sunniya fika, telah sampai berita kepada kamu tentang apa yang diperbuat kepada engkau ya Abu Dzar. Faqid liwa'an, ini usulannya orang-orang Irak, wahai Abu Dzar, pancangkan bendera, tegakkan bendera perang. Ya tiga rijalun masyita, akan datang kepada kamu pasukan-pasukan laki-laki yang kamu kehendaki. Ditunjuk sebagai panglima pemberontak. Diajak memberontak Abu Dzar. Abu Dzar, pancangkan bendera. Ya, pancangkan bendera. Kalau sekarang bukan dipancangkan, tapi kibarkan bendera, gitu ya. Kibarkan bendera pemberontakan. Kibarkan bendera apa namanya? Melepaskan diri dari penguasa. Bendera pemberontakan begitu. Akan datang kepada kamu pasukan-pasukan yang kamu kehendaki. Jadi tidak usah macam-macam. Kalau datang ditawari jadi pemimpin, jadi panglima, berontak, kelas. Jadi panglima ya Pak. Para kelas itu. Perhatikan baik-baik jawabannya Abu Dzar. Faqala, maka Abu Dzar mengatakan, mahlan mahlan ya ahlal Islam. Pelan-pelan wahai kaum muslimin, pelan-pelan. Si. Ojo kerasa gerusu. Mahlan mahlan ya ahlal Islam. Pelan-pelan wahai kaum muslimin. Fa inni samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sebab aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu ba'di sultanun fa'izzu, akan ada sepeninggalku nanti seorang penguasa, fa'izzu, maka muliakan penguasa itu. Kata Rasul, manil tamasa dhullahu, barang siapa yang mencari-cari kehinaan penguasa ini, saghara saghratan fil Islam, berarti dia membuat sebuah lubang dalam Islam, sebuah celah dalam Islam. Walam yuqbal minhu taufatun, dan tidak akan diterima taufatnya dia, hatta yu'idaha kama kanat, hingga dia mengembalikan lubang tadi sebagaimana semula. Membuat keretakan, membuat celah, membuat lubang dalam Islam, tidak akan diterima taubatnya sampai dia mengembalikannya sebagaimana semula. Ditolak oleh sahabat Abu Dzar. Padahal enggak pakai keluar biaya kampanye. Hah? Langsung datang pasukan, datang rombongan masyarakat, kibarkan bendera. Cepat, bendera Abu Dzar akan datang kepada kamu sekian banyak orang. Kita ada gerakan separatis gitu, menolak penguasa. Ditolak, mahlan mahlan ya ahlul Islam, pelan-pelan, pelan-pelan wahai kaum muslimin. Rasul bersabda demikian. Barakallahu fikum. Naam ya Pak. Begitu pula riwayat yang saya bawakan di atas, yang di awal itu, ketika Rasulullah SAW menggambarkan penguasa-penguasa yang kejam, penguasa-penguasa yang sadis, penguasa yang bengis. Ketika para sahabat meminta izin, afala nuqatiluhum, apakah boleh kami perangi? Beliau mengatakan, la ma'akumu fikumus salah, tidak boleh selama mereka mendirikan salat. Ketika dalam meriwayat yang lain mereka minta izin, afala nunafiduhum bisayf, apakah tidak kita basmi mereka dengan pedang-pedang kita ya Rasulullah? Beliau mengatakan, la, tidak boleh. Baru diperbolehkan mengadakan pemberontakan penguasa pada satu keadaan, baru boleh mengadakan pemberontakan penguasa pada satu keadaan, yaitu kata Rasulullah SAW dalam hadis yang tadi kita baca, hadis yang Umar bin Shamit, illa an tarau kufran bawahan indakum minallahi fi burhan, kecuali kalau kalian menyaksikan kekufuran yang amat sangat nyata pada penguasa kalian, yang kamu memiliki burhan, memiliki bukti-buktinya di sisi Allah Taala. Kalau penguasanya kafir, baru boleh memberontak. Kalau kafir dengan kekufuran yang sangat nyata. Kalau cuma semata-mata penguasanya bid'ah, penguasanya ahli bid'ah, penguasanya fasik, penguasanya fajir, penguasanya ahli dosa, ahli maksiat, penguasanya KKN dan segala macamnya, belum bisa. Tetap harus mendengar dan mentaati. Baru bisa pada satu keadaan ini saja, ketika penguasanya kafir. Kafir dengan kekufuran yang nyata. Misal, laqad syarah Allah pada pemilihan umum tahun 2014 nanti. Ya, betul ya. 14 ya. 2 tahun lagi. Misal, laqad syarah Allah pada pemilu 2014 nanti, ternyata yang berhasil menduduki kursi presiden adalah dari kalangan non-muslim. Hah? Presiden dan wakil presidennya non-muslim. Non-muslim. Biasanya Islam, mungkin dia orang Kristen, Protestan, atau Katolik, atau orang Buddha, atau orang Hindu. Ya, non-muslim yang tampil sebagai penguasa. Presiden Indonesia dipimpin orang Kristen, atau dipimpin orang Hindu, atau dipimpin orang Buddha. Itu kekufuran yang nyata atau enggak nyata? Nyata atau enggak nyata? Yakin atau enggak yakin? Jangan-jangan dia jadi Hindu tendensi saja, supaya dapat masa dari Hindu. Yakin? Yakin itu Hindu? Kalau yakin seorangnya betul-betul diyakini sebagai non-muslim, agama Hindu, atau agama Buddha, atau agama Kristen, Protestan, atau Katolik, atau agama Konghucu, gitu ya, sekarang ada ya, Konghucu, naik sebagai penguasa tertinggi bangsa Indonesia, ketika itu baru masyarakat boleh memberontak. Boleh memberontak, barakallahu fikum. Apakah langsung memberontak? Apakah langsung memberontak? Jawabannya tidak. Ada tahapan-tahapan proses. Langkah pertama ialah langsung mengusulkan kepada pihak Ahlul Hali wal Akti. Kalau Ahlul Hali wal Akti sekarang siapa yang menunjuk presiden itu? Hah? MPR atau DPR? Yang nunjuk presiden, yang melantik itu siapa? MPR. Masya Allah. Nah, harus menyampaikan kepada Ahlul Hali wal Akti dari pihak MPR. Berarti dia apa? Yudikatif. Lembaga apa namanya? Kalau DPR kan legislatif. Kalau MPR? Kalau MPR? DPR legislatif. Oh, sama-sama saja. Pasuai. Masya Allah. Kalau presiden eksekutif. Masyaallah. Apa ini awalnya? Disampaikan ke sana barakallahu fikum supaya diganti penguasanya. Ganti penguasanya. Jangan non muslim. Ganti penguasa lain yang muslim. Itu namanya ultimatum. Nah gitu ya. Ultimatum. Yang mengultimatum ya masyarakat muslimin. Ganti yang muslim. Kalau ternyata tidak diganti, masih tetap disahkan sebagai presiden Indonesia Raya non-muslim lagi, maka di situ masyarakat Islam melakukan tahapan yang kedua. Ketika aspirasi-aspirasi dan segala macam nggak ditampung, nggak digubris dan segala macamnya, tahapan yang kedua ialah mempertimbangkan kekuatan yang ada. Artinya apa? Persiapan untuk berontak. Ya, persiapannya harus matang. Pertimbangan kekuatan. Ya, kekuatan kita sebagai masyarakat yang mau memberontak ini berimbang apa enggak dengan kekuatan penguasa sekarang ini? Nah, gitu ya. Karena biasanya secara pengalaman tidak semua masyarakat muslimin pro rakyat untuk menggulingkan kekuasaan non muslim. Nah, gitu ya. Ada juga masyarakat muslim yang pro pemerintah yang non muslim, gitu loh. Jadi perimbangan dilihat. Kita punya kekuatan berimbang atau tidak? Secara kekuatan senjata, secara kekuatan personel, secara kekuatan apa namanya? Logistiknya, medisnya. Al-muhim pertimbangan kuat untuk perang. Setelah itu dikalkulasi tingkat keberhasilannya berapa persen. Kalau ternyata kekuatan berimbang, kekuatan fisik, kekuatan senjata, kekuatan logistik, kekuatan semuanya berimbang, ternyata dikalkulasi maslahatnya sangat besar, lebih besar kemungkinan menang daripada kalah. Nah, ketika itu baru panggul senjata maju perang untuk menggulingkan kekuatan muslim yang ada. Ketika itu ya tentunya dari kalangan masyarakat menunjuk seorang panglima perang. Gak mungkin dewi-dewi, kalau dewi-dewi mesti kalah karena kecil, eh? Harus mengadakan apa namanya rapat koordinasi rakyat semesta gitu. Nah, gitu ya, rapat koordinasi rakyat semesta RKRM RKRS itu. Rapat koordinasi rakyat semesta harus kumpulkan semuanya, tunjuk siapa panglimanya. Gitu. Kalkulasi yang baik, siap diperkirakan bakal menang, maju memberontak penguasa dengan pedang-pedang kaum muslimin, dengan senjata-senjata kaum muslimin. Ketika itu, ketika itu jihad, bismillah harus maju. Mana orang takut semua, mana orang. Nah, ketika itu jihad. Tapi kalau ternyata kekuatan tidak berimbang, senjata tidak ada, nah, cuma adanya cuma masa doang, tidak punya senjata, tidak punya pemimpin, tidak ada koordinasi dan segala macamnya, ya tidak boleh, hukumnya haram mengadakan penggulingan kekuasaan walaupun penguasanya non muslim. Ketika tidak terpenuhi persyaratan-persyaratan tadi, tidak boleh melakukan kudeta militer. Terus bagaimana? Sabar menahan diri untuk meredam fitnah yang ada sambil banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan ganti kepada kaum muslimin penguasa yang muslim. Banyak-banyak bertobat kepada Allah, banyak-banyak beramal saleh, bertakwa kepada Allah. Semoga dengan itu semuanya Allah Subhanahu wa taala mengganti penguasa yang kafir dengan penguasa yang muslim, bahkan penguasa yang muslim dan adil. Nah sudah, bermasyarakat bagaimana biasa. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an, la haula wala quwata illa billah. Adapun bentuk pemberontakan yang diharamkan dalam Islam, semuanya ikhwan. Sekecil apapun, walaupun di masjid dengkap, baik fisik ataupun non fisik, sebagaimana yang saya terangkan kemarin, yang saya terangkan tadi di awal. Barakallahu fikum. Allahul Musta'an. Baik. Ada yang tanya, apakah boleh melaporkan penguasa ke KPK jika ada bukti-bukti korupsi? KPK itu Komisi Pemberantasan Korupsi, gitu ya. Ini lembaga resmi. Resmi, ditunjuk pemerintah resmi untuk memberantas semua korupsi yang ada, walaupun penguasa yang korupsi. Dosut yakin. Tadi ya, Mas. Kalau ini adalah lembaga resmi, maka diperbolehkan dari kita untuk melaporkan bukti-bukti korupsi penguasa kepada KPK. Nah, artinya kalau kita sebagai masyarakat hendak menyampaikan aspirasi, hendak menyampaikan ide-ide dan segala macamnya, itu memang dianjurkan untuk disalurkan kepada lembaga-lembaga resmi pemerintah, bukan dengan cara sendiri. Taruhlah itu. Laporkan kepada KPK, baik yang korupsi tingkat desa, lurah, atau camat, atau bupati, atau wali kota, atau gubernur, atau menteri, ataupun presiden. semua dilaporkan kalau ada bukti-bukti korupsi yang ada. Nah, kalau lembaga resmi boleh, barakallahu fiikum. Apakah kita semua muslim harus sami'na wa ata'na kepada penguasa walaupun nyawa di ambang pintu karena saking zalimnya suatu penguasa tersebut? Jawabannya na'am. Walaupun mereka memakan hartamu, walaupun mereka memukul punggungmu, tetap kamu katakan sami'na wa ata'na. Assalamualaikum. Dan itu ketika antum meninggal dunia dengan memegangi prinsip ini, antum meninggal dunia di atas sunnah. Assalamualaikum. Di atas sunnah. Iya. Siapa yang diinginkan dalam Islam? Di atas sunnah. Sehingga perjuangannya luar biasa ya kan. Berat sekali mengamalkan prinsip ini. Tidak semudah yang dibayangkan. Karena yakin hatta itu berikutnya tidak bakal kuat. Sekarang enak ngomong samina watona, samina watona. Begitu antum yang kena, wah, gerundelnya luar biasa. Ya lah ya. Nah lah ya Pak. Nanti digabungkan dengan pembahasan berikutnya terkait dengan masalah solusi Islam meredam kekejaman penguasa. Nah, digabungkan dulu, baru ada penjelasan lebih lanjut insyaallah ta'ala. Insyaallah ya, kalau ada kesempatan, tema berikutnya ialah solusi Islam meredam kekejaman penguasa. Atau supaya hurufnya sama, solusi agama meredam kekejaman penguasa. Gitu. Foto AIKB gitu ya. Tolong penjelasan dari hadis yang menjadi andalan firqah khawarij di bawah ini. Sungguh akan ada para pemimpin yang berbohong dan berbuat zalim. Maka barang siapa yang membenarkan kebohongan mereka dan menolong mereka dalam kezaliman mereka, maka dia bukan golongan kami dan aku bukan golongan mereka. Dia tidak akan masuk dalam dia tidak akan masuk ke dalam telaga haud bersama dengan aku. Hadis riwayat Ahmad. Naam. Ini hadis sahih. Sahih kan, seingat saya dari sahabat Ka'ab bin Ujrah dan juga yang lainnya. Nah, sesuai dengan lafadznya, membenarkan kebohongannya, menolong kezaliman mereka, diancam dengan ancaman riwayat ini. Adapun prinsip yang tadi kita bawakan itu bukan membenarkan kezaliman mereka atau membenarkan kebohongan mereka, bukan. Tetapi kita tetap mendengar dan mentaati penguasa walaupun dia zalim. Ada mereka yang dengar zalim, tetap dia zalim. Ini zalim. Ini bohong. Tetapi bukan diberontak. Paham ya? Bukan dibantu. Bukan ditolong. Tetapi dalam perkara-perkara umum, barakallahu fikum, kita tetap mendengar dan mentaati mereka. Jadi prinsip ketaatan dan mendengarkan penguasa itu bukan berarti kita membantu mereka pada kebohongan mereka atau pada kebohongan mereka. Bukan ya. Tidak, artinya tidak boleh memberontak penguasa. Zalim, zalim. Bohong, bohong. Hanya akan dibahas insyaAllah di antara solusi Islam ialah menasihati para penguasa yang zalim. Menasihati para penguasa yang zalim. Barakallahu. Nah, ada pun yang dikerjakan oleh kaum khawarij. Mereka salah kaprah dalam memanakan riwayat ini. Paham ya? Dengan alasan tidak membantu kezaliman penguasa, dengan alasan tidak membenarkan kebohongan para penguasa, mereka justru melakukan apa? Gerakan pemberontakan kepada penguasa. Itu yang salah kali ya Pak. Barakallahu. Bohong jangan dibetulkan. Salah jangan dibetulkan. Boleh jangan dibantu. Tetapi tidak boleh diberontak. Barakallahu. Thank you. Kalau KPK menyiarkan kepada media massa bagaimana? Menyiarkan hasil usutannya itu atau menyiarkan orang-orang yang ditengarai korupsi? Hasilnya kan? Jadi kasus sudah diproses, ternyata betul pejabat ini dinyatakan korupsi. Kemudian disampaikan jumpa pers gitu ya. Jumpa pers sampaikan bahwasanya kasus ini gini diputuskan korupsi. Maka dia begini. Yaitu haknya KPK. Dikarenakan lembaga resmi. Itu haknya KPK. Kalau secara syar'inya barakallahu fikum, dinasihatkan kepada pihak KPK untuk mempertimbangkan maslahat dan mudharat. Apakah memunculkan reaksi anarkis dari pihak masyarakat atau tidak? Kalau tidak, maka sampaikan. Itu biasanya lebih melegakan hati masyarakat. Ya, bagus itu kerja KPK yang jempol. Ya, kena. Ya, bagus. Tapi kalau menyurut amarah rakyat, jangan. Barangkali. Ini kembali kepada kebijakan KPK. Allahul Musta'an. Pemimpin Muslim, tetapi perbuatannya kufur, seperti pergi ke dukun, sihir dengan bantuan jin, i'tiqadnya penuh kesyirikan, selain juga kejam, apakah diperbolehkan untuk memberontak? Jawabannya ikhwan, jadi kembali kepada kaidah pengkafiran orang lain. Tidak semua orang yang jatuh dalam tindakan kesyirikan divonis musyrik. Tidak semua orang yang jatuh pada kekufuran divonis kafir. Perbuatannya kufur, perbuatannya syirik, adapun pelakunya, kalau hukum-hukum vonis itu belum bisa langsung. Ada proses yang sangat panjang sekali di kalangan para ulama untuk bisa menvonis orang itu kafir, dikeluarkan dari Islam dengan akibat perbuatan kufurnya. Paham ya? Maka yang demikian ini barakallahu fikum, susah bagi kita untuk mengkafirkan penguasa itu, apalagi memberontaknya. Sehingga dipastikan dulu statusnya, apakah dia masih muslim atau dia sudah kafir. Dan itu kembali kepada para ulama. Ketika para ulama yang memberikan fatwa sudah kafir, maka diproses bagaimana saya terangkan tadi, barakallahu fikum. Ada pun terkait dengan tindakan-tindakan dia, itu yang dosa ya penguasanya. Dia kedukun yang dosa penguasanya. Dia punya sihir ya itu dosa penguasanya. Itu semuanya penguasanya ya Pak. Pribadi sang penguasa. Barakallah. Banyak kata-kata kami dalam Al-Quran. Mohon dijelaskan. Iya, dalam bahasa Arab kata-kata nahnu, kami itu memiliki dua makna. Yang pertama untuk orang banyak, dia dan orang lain yang bersama dengan dia. Yang kedua satu orang saja, tetapi fungsinya untuk mengagungkan dirinya. Kami satu orang yang mulia yang agung begitu. Jadi tidak ada masalah. Kalau terkait dengan kami, lafaz nahnu atau lafaz kami dan yang dimaukan ialah Allah Taala, maka berarti Allah Taala mengagungkan dirinya. Paham ya? Allah tunggal mengagungkan dirinya, zatnya dengan kata-kata nahnu. Sehingga tergantung konteks nahnu tadi apa. Mungkin nahnu orang banyak atau mungkin nahnu satu orang yang mengagungkan diri pribadi. Itu secara bersalah demikian. Orang tua kafir, apakah perlu mendoakan dalam kurung bapak meninggal ibu masih hidup? Untuk yang sudah mati di atas kekufuran, tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk mendoakan kebaikan orang yang mati kafir. Maka naril mu'minina ayyastaghfiru al-musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ini ayat terkait dengan Rasulullah Ibrahim ketika mendoakan kebaikan untuk bapaknya mati kafir. Tidak boleh bagi seorang bagi kaum muslimin untuk memohonkan ampun kepada kaum musyrikin setelah jelas bagi mereka mereka itu adalah penghuni neraka jahim. Sehingga kesepakatan para ulama, kalau orang itu mati di atas kekufuran, mati kafir dia, sudah tidak boleh didoakan lagi. Kafir-kafir. Adapun yang masih hidup, boleh didoakan. Didoakan dengan hidayah, dengan taufik, dengan Islam, dengan iman, itu boleh. Dikarenakan orang yang masih hidup masih punya kesempatan untuk itu. Barakallahu fiik. Paham ya? Sehingga doanya bukan Rabbi firli wali walidayya, bukan. Tapi doanya khusus ini. Dikarenakan ibunya masih hidup dan dia non muslim, didoakan khusus. Ya Allah, kasih anugerah hidayah kepada dia, taufik kepada dia, anugerah Islam kepada dia, ya Allah, supaya dia masuk Islam. Allahu a'lam. Terkait dengan surya, saya enggak tahu ya. Ada yang sudah buka internet? Bagaimana dengan keadaan kaum muslimin di Suriah? Apakah itu ada fatwa ulama tentang kondisi muslimin di Suriah? Ada yang sudah baca fatwa? Karena pribadi bukan pemain internet, jadi enggak tahu. Sampai sekarang juga belum saya dengar bagaimana fatwa ulama yang di Suriah. Wallahu a'lam. Yang baru pulang dari umroh kemarin juga tidak menginformasikan terkait dengan masalah kasus surya. Wallahu a'lam. Tidak tahu saya. Ada yang sudah membaca? Tahu fatwanya ulama barangkali? Masih ada pada kita? Masih ada? Hah? Hah? Lihat? Belum ada? Oh, para persendikara. Tidak, fatwanya para ulama? Tidak ada. Di mana? Di sahabat atau apa ada? Wallahu a'lam ya kan. Wallahu a'lam bissawab. Ya mungkin nanti kalau ada yang berangkat lagi ke sana di titik pertanyaan bagaimana terkait dengan surya. Seingat setahu saya kasusnya ini Syiah ya. Hah? Alawiyin dibantu Syiah. Bedanya apa Alawiyin dengan Syiah? Bodoh aja. Syiah membantai muslimin awam. Diakini Sunni. Karena pemahaman umum kata-kata Sunni itu enggak, bukan semata-mata Salafiyin. Sunni itu harus Sunnah maksudnya, bukan Syiah maksudnya. Ya bukan Syiah. Hah, dari kalangan Sufiyah Sunni. Dari kalangan Asy'ariyah Sunni. Orang-orang awam dikatakan Sunni. Terlepas itu. Sehingga dilihat Allah apakah salafiyin atau bukan. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Kalaupun itu terjadi ya kurang lebih samalah dengan kasus di Yaman kemarin dari kalangan Rafidhah yang menyerang kaum muslimin. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Ada lagi yang lain? Gimana Pak? Masyaallah. Pinjam untuk apa Pak? Mengadakan acara non muslim di tempatnya kaum muslim. Misalkan mengadakan acara Paskah gitu. Orang kafir orang sesat. Lain dah Pak. Sesat itu kan muslim tapi penyimpangan gitu ya. Ini orang kafir. Misal orang Kristen ingin mengadakan acara Paskah yang kemarin itu ya. Paskah itu bahasanya. Paskah ya. Mengadakan acara Paskah, nyewa gedung milik Muhammadiyah gitu ya. Atau gedung milik NU misalkan ya. Atau gedung milik Ali Rasyad gitu ya. Atau pinjam masjid Al Arqam misalnya gitu ya. Barakallahu fikum. Jawabannya, ya jelas tidak boleh. Mengenai acara besar mereka. Jangankan meminjamkan tempatnya kaum muslimin mempersilakan ahlan wa sahlan bi hudurikum. Kita datang atau kita merestui meridhoi acara mereka saja tidak boleh. Barakallahu walladzina la yashhaduna az-zur. Di antara sifatnya hamba-hamba Allah yang beriman, ibadur rahman, adalah orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur. Disebutkan dalam tafsirnya az-zur ay ahyadul musyrikin. Tidak menyaksikan idnya kaum musyrikin. Ya jelas tidak boleh, Pak. Loh, itu kan dalam rangka toleransi, kerukunan antar umat beragama. Bukan begitu cara rukun itu. Rukun antar umat beragama itu dalam perkara duniawi, bukan dalam rangka acara-acara ritual mereka. Ritual lakum dinukum waliyadin, itu prinsipnya. Kalau duniawi, labas. Salah kelas itu. Gitu Pak ya. Misalkan Bapak punya gudang disewa oleh Baude Tong Cino kafir untuk usaha dia, ya pada masalah duniawi, silakan. Paham siapa ya? Tapi kalau gudang itu disewa atau dipinjam untuk acara paskat, afwan lakum dinukum waliyadi. Paham ya? Nah, iya. Sehingga ketika terjadi seperti itu, Evan, itu dikarenakan apa namanya pemahaman pluralisme. Ah, si angel ya, plural? Bah? Si angel ya, kalau begitulah. Sini ya. Nah, pemahaman seperti ini, Evan. Ini pemahaman yang sangat mengerikan. Assalamualaikum. Ini yang menampilkannya dari kalangan jin. Yang kedua sekarang ya, masya Allah. Nah, ya Pak. Kalau yang kedua, bagaimana kalau orang sesat, gitu maksudnya. Orang yang sesat pinjem tempat untuk acara bidahnya itu, gitu ya. Nah, misalnya kalau untuk acara-acara duniawi, labas, insya Allah, nggak ada masalah ya Pak. Sekarang untuk acara bidahnya, jawabannya juga tidak boleh. Bukan karena prinsip lakum dinukum waliyadin, bukan. Tapi prinsipnya ialah wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan bantu membantu di atas dosa dan permusuhan. Kan muslim, iya muslim, enggak salah. Kan bukan orang kafir, iya bukan orang kafir. Tapi dia ahli bid'ah. Kan kamu muslim, iya muslim. Terus bagaimana? Masa enggak boleh? Bukan terkait dengan muslimnya sekarang. Dikarenakan acaranya itu adalah acara-acara menyimpang, acara-acara bid'ah, maka kita tidak boleh membantu siapapun dalam perkara dosa, permusuhan, maksiat, penyimpangan, bid'ah dan segala macamnya. Jangankan tempat yang segede itu Pak, ngasih urunan nih, kamu tak bantu 10 ribu untuk beli akuah supaya acaranya gayeng gitu. Tidak boleh, hanya 10 ribu bertahun al-ismi wal-udhud, apalagi menyewakan gedungnya itu untuk acara-acara seperti itu. Wah, tambah parah. Sekarang bukan meminjamkan Ustaz, nyewa, dia bayar. Kan berarti kan bisnis duniawi. Ngerti ya? Duniawi kan Ustaz. Yang dimaukan duniawi itu bukan semata-mata bayar, tetapi acaranya pun juga duniawi. Paham ya? Tapi kalau acaranya acara ritual, ritual maksiat, ritual-ritual bid'ah, walaupun dibayar 1M, tidak boleh diterima dan tidak boleh membantu mereka dengan tempat tersebut. Acaranya dibahas. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Paham ya? Nah, tak kasih gambaran supaya antum bisa tahu bagaimana parahnya. Sekarang ada seseorang, kita memiliki misalkan gedung pertemuan. Nah, dari kalangan ahlul bid'ah, orang-orang yang menyimpang, yang sesat, nyewa acara itu untuk acara bid'ahnya. Yes, tadi dikatakan jangan gitu ya. Kenapa jangan? Mungkin banyak yang komplain. Sekarang saya bikin contoh. Afwan ini, Afwan Jidan ini Pak ya. Dari grup Doli, tempat lokalisasi di Doli sana itu, nyewa gedung milik Anda, barakallahu fikum, dibayar itu, dibayar untuk mengadakan acara sekdivas. jangan terkejut. Saya mau tanya sama antum. Ketika itu antum sewakan atau tidak? Sewa pun, sewakan atau tidak? Bayar loh ini. Kenapa kok tidak? Kenapa kok tidak? Langsung, ya gak mungkin Ustaz. Masa saya nyewakan gedung untuk ada seks bebas dari gerakan mereka, ngawur itu. Nah, ngawur dong, ngawur. Antum harus tahu, yang namanya bid'ah itu lebih kejam daripada kemaksiatan. Lebih kejam daripada perzinaan. Lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau antum merasa ngeri, merasa besar, kok disewakan kepada orang-orang seperti itu, maka antum pun juga harus merasa besar ketika menyewakannya kepada orang-orang yang dikatakan sesat. Paham ya? Afwan, itu penggambaran saja supaya antum bisa lebih merasakan betapa dahsyatnya bid'ah itu. Assalamualaikum. Baik. Halo. Acara apa? Oh, nah kalau 10.000 untuk apa namanya membantu acara orang-orang yang mati, infak bulanan 10.000 dikumpulkan, nanti ada yang meninggal dunia dibantu kain kafannya, dibantu apa penguburan dan segala macamnya, diambil dari kas desa, bagus. Itu betul ya, bukan untuk acara tahlilan ya. Ya, tapi kalau untuk acara-acara yang jelas-jelas menyimpang dan bid'ah, maka ada dua opsi. Yang pertama, di lobi dulu pihak kadesnya itu, kasih penjelasan terlebih dahulu, dakwai dulu, tausiai dulu, ceramai dulu. Dengan cara yang baik, tentunya dengan cara yang bagus, kasih penjelasan begini begini. Artinya sampaikan kita orang yang taat kepada penguasa dan segala macamnya. Tapi dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik. Nah, ada perkara ini begini begini begini begini. Yang intinya bukan karena kita enggak mau membantu, tapi dikarenakan acaranya melanggar syariat. Jadi kita enggak bisa membantu. Kalau alhamdulillah mereka menerima dengan baik, masya Allah, selesai urusan. Nah ya, untuk grupnya yang pakai rompi jangan ditarik. Alhamdulillah, jangan ditarik, ya gitu ya. Ya, ada penjelasan mereka paham itu loh. Tapi dari sisi yang lain antum membantu. Ya, ketika kerja bakti antum membantu untuk beli peralatan atau segala macam, jadi mereka ngerti. Oh, kalau perkara mubah mau mereka, kalau gini-gini nggak mau, gitu ya. Tapi kalau sangat alot, dikarenakan sangat benci yang luar biasa kepada antum, tidak ada kata-kata A, B, C, kasih. Kalau tidak maka begini. Kejam banget ini penguasanya. Ya sudah. Kalau demikian kondisinya, Ivan, antum kasihkan sumbangan tadi dengan penuh ketidakrelaan. Gitu ya. Gitu. Yang susah dia, bukan antum. Terus antum jangan ikut-ikutan acara itu. Nah, tahu-tahu ikut memeriahkan dengan pertandingan futsal. Jangan. Jangan ikut memeriahkan. Normal, landai saja. Barakallahu. Amin ya. Nah, barakallahu fikum. Baiklah, saya kira cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab, dan insyaallah kalau ada kesempatan pada persembahan berikutnya yang akan kita bahas nanti insyaallah solusi agama dalam meredam kekejaman penguasa insyaallah. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tabarakallahu.